Dan mereka membunuh orang yang sebenarnya tidak halal untuk dibunuh. Dan kemudian iblis mengatakan kepada mereka bahwasanya inilah kebijaksanaan pemimpin. Mereka percantik, mereka perindah, bahwasanya semua yang mereka lakukan itu adalah ini kebijakan pemimpin. Padahal yang mereka lakukan melanggar ketentuan, melanggar perintah, menerobos larangan. Tapi iblis memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada para pemimpin dan penguasa ini bahwasanya itulah kebijakan seorang pemimpin dan penguasa. Padahal na'udzubillah keluar dari tatanan syariat. Wa tahta hadza min al-ma'na anna syari'atana qisatun. Dan di bawah makna ini ketika praktek mereka seperti ini menunjukkan bahwasanya syariat itu kurang. Tahtaju ila itmamin, butuh kepada penyempurnaan. Wa nahnu nutimuha bi ara'ina, dan kami menyempurnakan syariat ini dengan pendapat-pendapat kami. Masya Allah ya. Jadi kebijakan pemimpin, pemerintah, penguasa seakan-akan dia penyempurna syariat, padahal prakteknya atau perbuatannya menyelisihi firman dan sabda, melanggar perintah, meninggalkan menerobos larangan. Harusnya tidak boleh, tapi mereka lakukan. Jadi seakan-akan syariat ini kurang. Maka mereka lah penyempurnanya. Na'udzubillah. Perhatikan di sini perkataan imam. Wa hadza min aqbahit tadlis. Li'anna syari'ata siyasatun ilahiyah. Wa muhalun an yaqa'a fi siyasatil ilahi khalalun. Yahtaju ma'hu ila siyasatil khalki. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى لا معقب لحكمه فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة وهذا يزاحم الكفر. Maka kata imam ini ketertipuan yang paling buruk, yaitu melanggar syariat tapi atas dasar kebijaksanaan atau kebijakan pemimpin. Mereka merasa mereka bijak, padahal ketentuannya melanggar syariat. Secara tidak langsung mengatakan bahwasanya syariat kurang, hingga syariat membutuhkan kami untuk menyempurnakannya. Kata imam, ini ketertipuan yang paling buruk, akbahut tadlis. Karena syariat adalah kebijakan Tuhan. Siyasatun ilahiyah. Dan mustahil wa muhalun an yaqa'a fi siyasatil ilahi khalalun. Maka mustahil dan mustahil akan adanya kesalahan pada kebijakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Hingga kemudian yahtaju ma'ahu ila siyasatil khalq. Hingga kemudian, yakni kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala butuh untuk disempurnakan oleh makhluk. Enggak akan. Kita yang harus tunduk dan patuh akan syariat. Karena ia sudah sempurna. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput dari kami. Dalam kitab kami, sesuatu apapun lengkap semuanya. Walaupun mungkin sebagiannya atau rata-ratanya adalah global, ada hadis Nabi Muhammad yang menerangkannya. Tapi tidak ada yang luput dari Allah. Di antara tanda-tanda adanya Allah atau di antara jalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya syariat ini. Di antara dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah sempurnanya syariat ini. Karena tidak mungkin kemudian sempurnanya syariat dibuat oleh makhluk. Mesti oleh zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana, Al-Hakim. Berapa di antara kita yang kemudian namanya Abdul Hakim, Abdul Hakam? Jangan-jangan si pemimpinnya, si penguasanya namanya Abdul Hakam atau Abdul Hakim. Tahu enggak dia maknanya bahwasanya itu artinya Maha Bijaksana dengan semua syariatnya. Allah pasti tahu apa yang paling baik untuk hambanya, apa yang buruk dari hambanya. Apa yang paling baik untuk hambanya lakukan, apa yang buruk untuk hambanya yang harus dia tinggalkan. Allah paling tahu. Tapi kita sok tahu. Hingga kemudian mengatakan bahwasanya kita ini penyempurna syariat. Wallahu alam bissawab. Perlu tidak mengatakan bahwasanya negeri ini seperti yang disampaikan imam? Tidak. Konsep awalnya sudah keluar memang. Konsep demokrasinya dengan semua hukumnya sudah keluar memang. Tapi kita berbaik sangka bahwasanya semua orang yang ada di sana, mereka tidak meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Mereka hanya kemudian terkondisikan dengan konsep yang sudah demikian. Dengan begitu banyak kesalahan dan kezaliman yang mereka lakukan, maka tugas kita mendoakan. Semoga baiknya mereka kemudian berimbas baik juga kepada rakyat. Ya kita-kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Juga firman Allah Subhanahu wa taala la mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Fa mudda'i siyasah mudda'il khalal fi syariah, maka orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia berhak untuk kemudian menentukan satu kebijakan di atas firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengakui bahwasanya syariat ini kurang. Dan ini bagian dari kekufuran berbahaya sekali. Wallahu a'lam bissawab. Waqad ruwina an adudid daulah annahu kana yamilu ila jariyatin fa kana tushghilu qalbahu fa amara bitaghriqiha li'alla yashtaghila qalbuhu an tadbiril mulki. Disebutkan dalam sebuah riwayat kepada kami, kata Imam Ibnu Jauzi, bahwasanya Adud ad-Daulah, seorang pemimpin, disebutkan kana yamilu ila jariyatin, dia ada naksir kepada seorang wanita, suka kepada seorang wanita. Fa kana tushghilu qalbahu, kesukaan dia kepada wanita ini, kecondongan dia kepada wanita ini menyibukkan hatinya. Fa amara bitaghriqiha, maka akhirnya dia memerintahkan untuk perempuan ini ditenggelamkan saja. Wah, mirip kayak menteri siapa kemarin? Menteri kelautan ya, yang sebelumnya ya. Tenggelamkan ya. Jadi istilah itu udah lama ini. Fa'amaru bitaghriqiha, akhirnya dia, pemimpin ini, memerintahkan untuk perempuan tersebut matiin aja dengan ditenggelamkan. Kenapa? Ganggu saya. Padahal dia yang condong. Cuman, ya ini ganggu saya. Ini kebijaksanaan saya, matiin. Li'alla yashtaghila qalbu an tadbiril mulk, agar kemudian hatinya tidak sibuk memikirkan perempuan ini. Matiin perempuan. Ini kebijakan saya. Membunuh seorang muslim. Perhatikan perkataan beliau. Wa hadha huwa al-jununul mutbaq, ini adalah kegilaan yang luar biasa. Li'anna qatla muslimin bila jurmin wa la yahil, karena membunuh seorang muslim tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, ini tidak halal. Kalau kemudian seorang itu membunuh orang lain dan kemudian keluarga yang terbunuh tidak mengambil diahnya, ya kita bunuh lagi yang membunuh ini. Kisos namanya. Atau kemudian dia adalah tukang sihir, setelah dimintai tobatnya enggak mau, matiin juga kemudian tukang sihir ini. Membunuh dengan cara yang benar. Atau dia seorang laki-laki yang sudah menikah kemudian berzina dan terbukti zinanya, walaupun yakni praktek pembuktian yang cukup susah karena betul-betul harus disaksikan oleh 4 pasang mata, kemaluan masuk kepada kemaluan, zina level eksekusi, layaknya benang masuk lubang jarum, gayung masuk, yakni timba masuk sumur, terjadi betul-betul secara hakiki, maka dibunuh dengan dirajam. Nah, itu membunuh yang benar. Ini enggak. Yang naksir siapa, yang ganggu hati dia siapa? Kemudian dia mengatakan, ini kebijakan. Tenggelamkan. Mati. Wa'tiqadu anna hadza jaizun kufrun, dan keyakinan dia bahwasanya ini boleh-boleh saja. Karena orang ini ganggu saya. Anda bisa praktekkan dengan banyak hal. Contoh di sini dari Imam Ibnul Jauzi, seorang pemimpin yang merasa hatinya terganggu atas seorang perempuan. Okay? Yang condongkan hati dia ini disebutkan di sini, yamilu ila jariyat. Dia yang condong hatinya pada perempuan tersebut, dia yang kemudian hatinya sibuk memikirkan perempuan tersebut, dia yang bikin kebijakan, matiin aja perempuan itu, ganggu saya. Dalam makna ganggu-mengganggu ini, praktiknya bisa macam-macam. Maka jika seorang pemimpin punya kebijakan tersebut, sedikit-sedikit ada yang ganggu atau merasa dia terganggu dengan A, B, C, dan D, matiin, hilangin. Lenyapkan dari muka bumi, tenggelamkan. Anda bunuh orang. Dan Anda merasa itu kebijakan. Anda matiin orang. Dan Anda merasa itu kebijakan. Larangan Allah sudah jelas, tapi Anda terobos atas nama kebijakan. Talbis. Dan ini hanya menimpa kepada para pemimpin dan penguasa. Dan keyakinan dia bahwasanya perbuatan ini boleh adalah kekufuran. Wa ini taqadahu ghairu jaiz. Lakinnahu ra'ahu maslahah. Walaupun misalnya dia tidak meyakini itu tidak boleh, tapi dia memandang itu adalah sebuah kemaslahatan, ini perempuan harus dimatiin, orang itu harus dimatiin, fulan itu harus dihilangkan, dilenyapkan dari muka bumi. Fala maslahata fima yukhalifu syar, maka tidak ada kemaslahatan pada perkara yang menyelisih syariat. Enggak akan ada kemaslahatan, karena Anda sedang bunuh orang. Wallahu alam bisawab. Mirip ya? Mirip. Sejak zaman Orde Baru mirip ini. Itulah talbis iblis. Dia percantik untuk para pemimpin dan penguasa ini amal mereka, perbuatan mereka, dengan pendapat mereka, dan mengilhamkan kepada para pemimpin dan penguasa ini bahwasanya itulah kebijakanmu sebagai pemimpin. Disebutkan di sini, akhirnya dia memotong tangan orang yang harusnya tidak dipotong, membunuh orang yang seharusnya tidak halal untuk dibunuh, tapi atas nama kebijakan, matiin aja, ganggu saya tuh orang, mengganggu stabilitas nasional, matiin aja. Jika dia meyakini kebolehan hal tersebut, ini kekufuran, bisa mengeluarkan Anda dari Islam kalau Anda muslim. Kemudian jika Anda tidak meyakini akan bolehnya perkara tersebut, tapi Anda memandang itu sebuah kemaslahatan, sama aja. Tidak akan ada kemaslahatan pada satu perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, Anda bunuh orang tanpa kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Jadi memang sepertinya Bukan sepertinya kezaliman pemimpin, kezaliman penguasa. Dari tahun ke tahun ya sama aja, gitu-gitu aja, muter aja. Mungkin contohnya aja yang mungkin agak beda, tapi sama. Maka yang disampaikan beliau ratusan tahun yang lalu, sama aja terjadi sekarang juga. Wallahu a'lam bishawab. Tahun berapa nih? 597. Abad ke-6 Hijriah. Sekarang kita abad 15. Karena 1400 sekian kan, berarti abad 15. Berapa tahun tuh? 15 kurang 6. 900 tahun yang lalu kayak gini sudah contohnya beliau menyampaikan. Sama terjadi karena berulang gitu-gitu aja udah. Tapi selalu sukses. Tapi iblis selalu sukses. Untuk kemudian yakni membisikkan yakni tipu daya ini kepada para pemimpin dan penguasa dalam bahasan kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. As-sadis. Annahu yuhassinu lahum al-imbisata fil amwal. Dhannina annaha bihukmihim. Wa hadha talbisun yakshifuhu wujubul hajri ala al-mufarriti fi mali nafsihi. Fa kayfa bil musta'jiri fi hifzi mali ghairihi. Wa innama lahu min al-mali biqadari amalihi. Fala wajha lil imbisat. Talbis iblis yang keenam kepada para pemimpin dan penguasa adalah bahwasanya iblis memperindah, mempercantik untuk mereka al imbisat fil amwal, jor-joran, boros dalam kemudian mengeluarkan harta, jor-joran, boros dalam mengeluarkan harta. Dhannina anna bihukmihim. Mereka mengira bahwasanya ya itulah yang harus dilakukan. Kembali kepada kebijaksanaan lagi. Kebijakan presiden kah, kebijakan gubernur kah, wali kota kah, atau anggota dewan kah? Dengan mengeluarkan harta yang begitu banyak milik kaum muslimin. Dengan jor-joran kemudian untuk menggolkan satu rancangan misalnya dengan harta negara. Mirip ya? Mirip, bayangin. 900 tahun yang lalu. Wa hadha talbisun yakshifuhu wujubul hajri 'anil mu'alal mufarriti fi mali nafsihi. Dan ini adalah tipu daya. Dan ini akan tersingkap tipu daya dan tipu daya ini akan tersingkap dengan satu kasus. Wajibnya seseorang yang tidak bijak dalam mengelola harta itu harus dihajar. Di stop. Kenapa? Orang ini tidak bijak dalam membelanjakan uangnya, maka harus ditahan. Ada anak meninggal darinya orang tuanya dan dia ditinggalkan harta yang begitu banyak. Diwakilkan kepada seorang untuk kemudian mengelola harta tersebut. Seperti itulah memang harusnya hukum. Kenapa? Ini masih anak kecil. Tumbuh, dewasa, tapi belum sampai sinur rusht. 20-an ke atas. Belum sampai umur di mana seorang kemudian bisa lebih bijaksana dalam spending uangnya. duit banyak luar biasa dari bapaknya. Umurnya masih belasan, bukan anak kecil lagi. Tapi kemudian tidak ada yang mengatur untuknya, keuangannya hancur. Pasti hancur. Pasti habis. Kenapa? Karena belum bijak. Hukum Islam seperti itu. Nah, talbis iblis terhadap para pemimpin yang jor-joran mengeluarkan anggaran ini atas dasar ini kebijakan, padahal boros sebenarnya, itu akan terbantahkan dengan bahwasanya orang yang belum bijaksana dalam spending uangnya saja, dalam Islam dia harus ditahan, di stop, harus ada yang mengatur keuangan dia. Apalagi kemudian disebutkan di sini, fakaifa bil musta'jiri fi hifdzi mali ghair, apalagi kepada orang yang hanya diwakilkan kepadanya uang orang lain. Harta kaum muslimin, harta rakyat, Anda hanya para wakil yang disuruh ngurus punya rakyat. Orang yang tidak bijaksana saja dalam spending uangnya, itu harus di stop. Apalagi Anda hanya mengelola harta orang. Kemudian kok Anda yang boros? Kan tambah aneh. Borosnya orang yang tidak bijaksana saja ketika uangnya banyak, tapi dia kemudian belum sinur rush, belum umur di mana dia bisa bijak mengelola hartanya, harus ditahan padahal dia yang punya duit. Akan lebih parah kalau misalnya Anda hanya sebagai wakil yang mengurus harta orang dan duit orang, kok Anda yang boros? Kan makin aneh. Makanya kadang-kadang, ya ini, saya pernah gitu ya, dialog lah, tidak katakan debat, dialog lah. Berkaitan dengan pajak, terlepas dari perdebatan hukum pajak ya, selama ia kemudian dikembalikan kepada rakyat manfaatnya, sebagian para ulama membolehkannya. Oke, sekarang pertanyaan, apakah ia kembali? Dan orang tersebut mengatakan kembali. Siap, apakah Anda sering kemudian bepergian keluar kota, saya tanya. Dan gak perlu jauh-jauh, saya waktu itu hanya mencontohkan dari Banjarmasin ke Batu Licin. Kenapa Ustaz? Ya pergi dong, cek bagaimana jalanannya. Bukan cuma berbulan-bulan, tahunan kayak gitu rusaknya jalanannya. Kenapa? Karena kita menjalaninya sebulan sekali. Kok gak benar-benar nih jalan? Baru berbicara jalan. Dan Anda mengatasnamakan bahwasanya ya kembali kepada rakyat. Jalan aja gak benar. Dan langsung terdiam dia. Ya. Kalau ini bagian dari dasar dan kritikan, mudah-mudahan saya memang layak untuk menyampaikannya. Ya. Makanya kalau itu pernah juga ulun menyampaikan tentang jembatan yang kecil di sini, di jalan ulun ini kecil. Paling lebar berapa sih jalan kita ini, Bet? Paling berapa itu? Standar ya, jalan kampung ya. Paling 3-4 meter lah. Dua mobil aja harus pelan-pelan kok. Kemudian ada aliran sungai yang harus ada jembatannya. Dan kalau ulun ukur-ukur ya paling 2 meter lah. Berarti 2 kali 3 atau 4. 6 bulan bayangin. 6 bulan. Lebih bahkan. Gak bisa pakai mobil saya. Gimana bawa anak dan istri? Akhirnya semua aktivitas dengan sepeda motor. Saya sampaikan di pengajian. Dan alhamdulillah langsung ada yang mendengar. Mudah-mudahan saya memang layak untuk menyampaikan nasihat. Lebih kepada nasihat. Kalau Anda betul-betul mengelola harta rakyat, kembalikan manfaatnya untuk mereka. 2 kali 3 jembatan kok sampai 6 bulan tuh gimana urusannya? Yang ada Anda zalim. Kalau memang uangnya belum siap, jangan bongkar dulu yang ada. Anu Pak, Kata kontraktornya, uangnya belum turun. Ya jangan bongkar dulu yang ada. Turunin uangnya, kerjakan cepat. Anda ingin mendapatkan doa baik dari kaum muslimin, andanya zalim terus. Alhamdulillah waktu itu, hanya jamaah kita ada, orang PU. Qadarullah, beliau sudah meninggal sekarang. Istri beliau yang menghubungi saya, Ustaz, alamatnya di mana? Di sini, Bu. Dan dikerjakan. Kalau saya enggak ngomong, kemudian enggak dikerjakan gitu. Wallah ana musa. Karena ini jalan kampung. Dan ini jalan kampung tapi jalan tembus juga. Kita tidak berbicara jembatan yang yani 8, 10, 16 meter kali sekian meter. Enggak. Kecil. 2 kali 3 meter. Kenapa 6 bulan? Dan ditulis itu kan tentunya ini program sekian ratus juta. Aduh duit. Harusnya kan sudah ada berarti. Kenapa susah banget bangunnya? Ya. Kalau misalnya kita tidak di posisi itu tentunya tidak layak untuk kemudian memberikan nasihat atau kritik. Mudah-mudahan saya bisa didengar karena saya juga berteman dengan Pak Wali Kota. Saya add beliau, beliau add saya. Ada hal yang bagus, saya juga tag beliau, kadang-kadang jamaah yang nge-tag beliau. Kalau betul-betul kemudian Anda ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan sekarang Anda sedang jadi pemimpin, kemaslahatan berikan kepada rakyat. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Wa innama lahu minal mali biqadari amalihi falawajha lil imbisan. Dan sesungguhnya hanyalah untuk dia dari harta kaum muslimin, boleh dia mengambil sesuai kadarnya saja. Jangan boros, jangan jor-joran menentukan anggaran yang sebenarnya tidak seperti itu. Rahasia umum lah sudah. Markup itu adalah rahasia umum. Semua kita faham. Saya juga dulu pernah dagang di dunia IT. Saya juga dulu pernah coba-coba juga ingin ikut kemudian lelang dan lain sebagainya masuk ke pemerintahan. Enggaklah. Begitu tahu, enggaklah. Harus bohong, harus dusta. Supaya semua yang terlibat dapat untung. Enggaklah, jualan biasa saja saya. Ngapain banyak duit tapi kemudian atas nama kedustaan, kebohongan dan kemudian curang. Ya? Enggaklah, dagang biasa aja lah. Rizki sudah diatur sama Tuhan. Yang penting saya kerja, saya pasti dapat. Ngapain banyak kemudian haram? Wallahu a'lam bissawab. Ulun-ulang. Anahu yuhasin lahum ala imbisatu fil amwal. Bahwasanya iblis mempercantik, memperindah untuk para pemimpin dan penguasa ini. Boleh enggak apa-apa berdasarkan kebijaksanaan, jor-joran, boros dalam menentukan anggaran. Padahal hartanya milik kaum muslimin, milik rakyat. Anda jor-joran. Termasuk diantaranya misalnya reward, hadiah. Untuk menyemangati atlet boleh. Untuk menyemangati orang yang berprestasi boleh. Tapi ingat, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Semangati boleh. Ini duit orang. Kecuali Anda kasih reward ke para atlet pakai duit dari kantong Anda. Oh silakan, mau berapapun Anda kasih. Supaya mereka berprestasi. Supaya orang-orang yang punya karya berprestasi. Silakan kalau dari duit Anda. Tapi kalau pakai duit negara, entar dulu. Kemaslahatan kaum muslimin di luar sana, rakyat secara umum, jauh lebih luas. Orang makan sekarang aja susah. Wallahu a'lam bishawab. Mereka mempercantik, memperindah untuk para pemimpin dan penguasa, boros dalam spending money, dalam mengeluarkan harta. Dalam bahasan pemerintahan, tentunya adalah jor-joran dalam sebuah anggaran. Mengira bahwasanya ini adalah sebuah kebijaksanaan. Ini talbis. Dan talbis ini akan tersingkap begitu mudah. Seseorang yang belum bijak dalam spending money-nya saja harus ditahan, padahal itu duit dia, cuman dia belum bijak aja mengeluarkan hartanya. Dia ditinggalkan dengan warisannya begitu banyak, apapun yang dia ingin beli bisa. Kenapa? Duitnya ada. Dari rumah dia ke masjid paling 100 meter, dia pakai Lamborghini gitu. Duitnya ada di mana? Duit-duit saya, terserah saya mau beli Lamborghini, kenapa? Untuk apa kamu? Ya saya ini pakai buat ibadah juga, saya ke masjid. Duit-duit dia, harta dia, tapi dia belum bijak dalam spendingnya, harus ditahan itu. Apalagi misalnya Anda hanya mengelola duit orang, kok Anda jor-joran? Lebih nggak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Dan Anda boleh mengambilnya sesuai dengan kadarnya. Ya, berapa? Untuk gaji Anda silahkan berapa? Untuk tugas Anda silahkan berapa? Yang sewajarnya saja. Yang ada adalah yang tidak wajar ya. Itu yang sangat kita sayangkan. Negeri yang sebenarnya sangat kaya, tapi yang kaya tentunya hanya sedikit. Ya, kekayaan alam kita luar biasa. Saudi Arabia, kalau boleh kita kemudian membuat sebuah perbandingan, tapi bukan berarti saya cinta sana, tetap cinta Indonesia. Saya nggak ada bendera Indonesia di sini. Di sini bendera Indonesia. Di sini saya niatnya adalah, ya nih, saya pengen, nantilah ide ini takutnya nanti diambil ustadz yang lain. Enggak. Kan biasanya ada para pakai bendera gitu ya. Saya pengen, karena lagi musim sekarang, ya nggak apa-apa lah sebagai hiasan ya. Saya pengen ada tempat, apa sih tempatnya itu namanya? Bukan akuarium kecil, toples lah, toples kecil, tapi ada ikan cupangnya. Nantilah kita lihat ya, itu hanya ada di kepala saya sekarang. Jadi kalau setelah ini ada yang melakukannya, ide saya duluan ya. Bendera di sini ya, bendera merah putih. Kalau saya enggak ya, ikan cupang lah ya, lagi musim soalnya. Oke, al-musyahidun al-kiram, sampai mana tadi? Kenapa membicarakan ikan cupang? Sampai mana tadi, Pit? Jadi lupa kan? Nah begitulah. Jadi lupa saya ngomong apa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ngomong apa tadi saya? Yang jelas ujung dari yang saya sampaikan tadi perkataan beliau, wa inna ma lahu minal mali biqadri amalihi fala wajha lil imbisat. Dan sesungguhnya untuknya boleh untuk mengambil harta itu sesuai dengan kadarnya. Untuk gaji Anda silahkan. Untuk anggaran itu silahkan. Dengan tidak di mark up, dengan tidak boros. Ini tidak ada celah untuk boros sebenarnya. Kenapa? Anda hanya mengelola harta orang. Maka jangan berlebihan. Karena orang yang kemudian memiliki harta saja, tapi dia belum bijak, harus ditahan. Apalagi Anda hanya mengelola punya orang. Maka harus lebih bijak lagi. Disebutkan. Dalam sebuah riwayat. Qala Ibnu Aqil. وقد روي عن حماد الراوية عن حماد الرواية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا فأعطوه 50,000 وجاريتين. Oh, tadi saya lagi membicarakan pemimpinan beri hadiah. Boleh untuk menyemangati, tapi apa? Secukupnya, sekedarnya, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kecuali itu dari harta Anda sendiri, silahkan. Atlet dapat gold medal misalnya, dapat 5M. Duit Anda, silahkan. Orang yang bisa invent sesuatu, bisa bikin karya sesuatu yang dahsyat kemudian menguntungkan yakni rakyat Indonesia dapat 10M misalnya. Misalnya produknya dibeli hak ciptanya juga misalnya. Kemudian untuk diproduksi massal dapat 10, terserah, tapi kalau itu pakai duit Anda. Tapi kalau pakai duit rakyat no. Banyak orang susah. Kenapa kemudian hanya satu orang yang mendapatkan angka yang begitu besar? Diriwayatkan dari Ibnu Aqil. Terdiriwayatkan dari Hammad sebuah riwayat bahwasanya dia menyenandungkan kepada Al-Walid bin Yazid pemimpin kala itu bait-bait syair yang indah. Fa'atau khomsina alfan wajariyatain. Akhirnya kemudian penguasa tersebut, pemimpin tersebut menghadiahi dia uang khomsina alfan, 50 ribu real mungkin waktu itu, atau dinar mungkin waktu itu, dan juga dua orang budak. Menyampaikan syair indah, uangnya banyak banget dapatnya. Inilah di antara bentuk talbis. Mereka percantik, mereka perindah untuk para pemimpin dan penguasa ini spending money atas nama kebijakan. Anggaran yang bengkak, anggaran yang luar biasa banyak, harusnya enggak segitu. Tapi atas nama ini kebijakan pemerintah. Ini contohnya ini. Pemimpin dipuji, tapi kalau misalnya Pak Presiden cuma ngasih sepeda, cukup lah ya, cukup itu. Enggak terlalu banyak lah itu sepeda. Totonya sepedanya Brompton. Wah, mahal juga. Ayo sepeda biasa lah ya. Ya, ya kelas 1, 2, 3 juta oke lah. Ya, enggak ada masalah itu. Tapi kalau Brompton ya itu kemahalan. Orang cuma jawab 5 macam, 5 ikan doang dapat Brompton ya enggak layak. Kegedean. Ikan hiu, ikan apa itu? Jawab 5 ikan itu dapat sepeda itu. Allah alam bisa. Oke. Kemudian pemimpin ini yaitu Al-Walid bin Yazid memberikan kepadanya 50 ribu uang mungkin dinar kala itu dan dua orang budak. Berlebihan, kebanyakan. Padahal duit-duit negara. Qala wa hadha mimma yurwa an wajhil madhi lahum wa huwa ghayatul qadhi fihim li'annahu tabdhirun fi baiti mal muslimin. Riwayat ini disebutkan kala itu bagaikan pujian untuk pemimpin. Wah, memberikan hadiah pada rakyatnya. Padahal riwayat ini disebutkan itu untuk mencela mereka. Kenapa? Yang dipakai adalah tabdhir, uang dari baitul mal kaum muslimin. Anggaran kaum muslimin, duit negara. Riwayat itu disebutkan dari sisi mereka sebagai pujian. Wah, pemimpin memberikan hadiah. Padahal riwayat itu disebutkan dari sisi yang lain, itu celaan untuk si pemimpin. Kenapa? Anda mengeluarkan hartanya tidak tepat. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilafullah, mohon maaf. Masih ada poin 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih sampai 12. Ini poin talbis iblis kepada para pemimpin dan penguasa, insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.